بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Syurutus Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibni Sulaiman An-Najdi At-Tamimi Al-Hambali rahimahullah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada rukun dari rukun-rukun salat yaitu At-Tashahudul Akhir. Dan Al-Mu'allif telah menyebutkan dalil yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya duduk tasyahud akhir. Dan beliau menyebutkan bacaan yang dibaca pada tasyahud tersebut, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bacaan yang dibaca tatkala kita duduk tasyahud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian al-muallif rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang makna secara ringkas tentang bacaan tasyahud ini. Qala al-muallif rahimahullah wa makna at-tahiyyat. Makna at-tahiyyat adalah jami'ut ta'zimat lillahi milkan wa istihqaqan. At-tahiyyatu lillah maknanya adalah seluruh bentuk-bentuk pengagungan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, baik secara kepemilikan atau secara keberhakan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki segala jenis pengagungan dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk menerima segala jenis pengagungan. Mithlu al-inhina war ruku' was sujud wal baqa' wad dawam. Contohnya, contoh bentuk-bentuk tahiyat atau ta'zimat, pengagungan-pengagungan yang hanya milik Allah secara kepemilikan dan keberhakan adalah al-inhina. Al-inhina artinya adalah merendahkan badan, warruku dan ruku. Kalau ruku kita tahu bagaimana bentuk merendahkan badannya itu, ya. Badan bagian atas, ya. Ma'ruf bagaimana ruku itu. Al-inhina ini barakallahu fikum kurang daripada ruku. Dikatakan ruku yang sempurna tidak. Akan tapi ada anggota badan yang merendah. Barakallahu fikum. Wasujud, begitu pula sujud. Wal baqa wad dawam dan bentuk pengagungan berupa berdiam diri. Ya. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak diperbolehkan siapapun itu untuk memberikan penghormatan kepada orang lain dengan inhina, ya, memberikan penghormatan kepada orang lain dengan menundukkan diri, atau yang lebih parah lagi adalah dengan ruku, yang lebih parah lagi adalah dengan sujud, yang mana ini adalah salah satu bentuk penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang timur, ya, dari kalangan para penyembah matahari, ya. Orang-orang Jepang, Cina, Korea, ini banyak yang melakukan hal ini, menghormati orang lain dengan bentuk inhina, merendahkan diri, ya, membungkukkan badan. Ini enggak diperbolehkan. Karena secara kepemilikan dan secara keberhakan, yang memiliki dan yang berhak untuk menerimanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula barakallahu fikum yang beberapa kali ditanbih oleh para masyayikh tatkala datang ke negeri kita Indonesia. Mereka mentanbih terkait dengan seorang yang lewat di antara orang-orang yang lebih tua umurnya darinya, dalam rangka menunjukkan kesopanan dan kesantunan, membungkukkan diri, ya, lewat sambil badannya ditundukkan. Ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Ini termasuk daripada inhina. Barakallahu fikum. Wa jami'u ma yu'azzam bihi rabbul alamin fahuwa lillah. Segala jenis yang dengannya Allah Subhanahu wa taala diagungkan, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minhu syai'an lighairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang menyerahkan hal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang musyrik lagi kafir. Orang yang ruku kepada selain Allah, orang yang sujud kepada selain Allah, orang yang i'tikaf, al-baqa' wad-dawam, al-murad huna al-i'tikaf. Orang yang berdiam diri untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dia berdiam diri di hadapan pepohonan yang dia anggap keramat, ya, dalam rangka mengagungkan penghuninya, atau dia berdiam diri di gua, ya, di satu gua untuk mendapatkan ilmu daripada ilmu-ilmu kesaktian. Ini termasuk daripada praktek-praktek syirikan. Qala was-salawat, adapun makna as-salawat, maknaha jami'ud da'awat. Maknanya salawat adalah seluruh doa-doa. At-tahiyyatu lillah, segala macam pengagungan milik Allah. Was-salawat, dan segala salawat juga milik Allah. Maksudnya apa? Segala doa. Yani tidak diperbolehkan bagi seseorang menyerahkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk menerima doa adalah Allah, karena dialah zat yang mampu untuk mengabulkannya satu-satunya, tidak ada lain. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengabulkan permintaan hamba-hambanya, maka yang berhak untuk menerima doa adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk daripada kesempurnaan akal seseorang apabila dia tahu tidak ada yang mampu untuk mengabulkan doanya kecuali hanyalah Allah, maka dia hanya meminta kepada Allah. Ini akal yang sempurna. Kalau akal yang kurang, ya, akal yang berkurang porsi kesehatannya, ya, orang yang tahu tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali hanya Allah, tidak ada yang mampu mengabulkan permintaan dia juga kecuali hanya Allah, tapi dia minta kepada selain Allah, ini orang yang kurang akalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, waqil, dan dikatakan as-salawat juga maknanya adalah as-salawatul khams, salat-salat yang lima, yakni salat lima waktu. Ini juga yang berhak untuk menerimanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wat-thayyibatulillah, dan segala at-thayyibat adalah milik Allah. Ain Allahu thayyib. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Wala yaqbalu minal aqwali wal a'mali illa thayyibaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima ucapan-ucapan, tidaklah menerima amalan-amalan kecuali yang baik-baiknya saja. Dan ucapan serta perbuatan yang baik adalah perbuatan dan amalan yang dilandasi karena keikhlasan dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai nabi. Begitu pula rahmatnya Allah dan keberkahan-keberkahannya semoga tercurah kepadamu. Qala tad'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bis salamati wa rahmati wal barakah. Dengan kamu mengucapkan lafaz ini, maka kamu mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau keselamatan, memberikan kepada beliau rahmah, dan memberikan kepada beliau keberkahan. Walladzi yud'a lahu ma yud'a ma Allah. Qala assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami. Setelah seorang yang membaca tasyahud tadi mendoakan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendoakan keselamatan atas dirinya dan atas hamba-hamba Allah yang salih yang lainnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Tusallimu ala nafsika wa ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ard. Kamu mengucapkan keselamatan atau kamu mendoakan keselamatan atas dirimu dan atas semua hamba yang soleh di langit dan di bumi. Wassalamu du'a, dan salam adalah doa. Wassalihun yud'alahum wala yud'auna ma'allah, dan orang-orang soleh itu didoakan, bukan mereka dimintai doa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini al-muallif rahimahullah beliau memberikan tanbih. Orang-orang saleh, sesaleh apapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tetap yud'a lahum. Didoakan dengan kebaikan. Wala yud'a wa ta wala yud'auna ma Allah, dan tidak boleh mereka kita mintai permohonan. Kita memohon kepada mereka bersamaan dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak diperbolehkan. Karena tadi sudah kita lewati, yang namanya doa itu semata-mata haknya Allah. Tidak boleh siapapun itu, walaupun hamba Allah yang saleh, kita panjatkan doa kepadanya, apalagi yang sudah mati. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Tashhadu syahadatal yaqin alla yu'bada fil ardi wala fis sama'i bihaqqin illallah. Dengan kamu mengucapkan syahadat ini, kamu mempersaksikan dengan persaksian yang dilandasi dengan keyakinan bahwasanya tidak ada yang disembah di langit dan di bumi secara benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala-berhala, semua sesembahan-sesembahan yang disembah di langit dan di bumi selain Allah, maka itulah sesembahan yang batil. Wa syahadat anna Muhammadan Rasulullah, dan bersyahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maknanya adalah bi annahu abdun la yu'bad. Engkau bersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang tidak boleh untuk disembah. Dia adalah abd, sama seperti kita. Kita Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Abdullah. Kita adalah makhluk, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah makhluk. Maka tidak layak seorang abd minta kepada abd yang lain. Seorang makhluk minta kepada makhluk yang lain. Seorang abd meminta kepada sayyidnya. Seorang makhluk meminta kepada khaliknya. Ini yang benar. Maka dengan kita mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka kita sedang mempersaksikan bahwasanya dia adalah hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang tidak boleh untuk disembah. Wa rasulun la yukadzab, dan beliau adalah seorang rasul yang tidak boleh untuk didustakan. Yani walaupun dia, beliau sallallahu alaihi wasallam secara status hamba atau bukan hamba, beliau adalah hamba seperti kita, namun beliau diberikan keutamaan dengan keutamaan yang sangat besar dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Beliau adalah abd dan rasul, hamba Allah sekaligus menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana konsekuensi kehambaan beliau, beliau tidak boleh disembah, dan konsekuensi kerasulan beliau tidak boleh didustakan. Segala apa yang beliau perintahkan kita harus lakukan, yang beliau larang kita harus tinggalkan, dan apa yang beliau khabarkan kita harus membenarkannya. Tidak boleh didustakan sedikitpun daripada sunnah beliau. Bal yuta'a wa yuttaba', bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus ditaati dan harus diukit dan harus diikuti. Syarrafahullahu bil ubudiyah, Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan kehambaan. Wa dalilu qauluhu ta'ala tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, maha suci zat yang menurunkan al-furqan kepada hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi seorang pemberi peringatan bagi semesta alam. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah makna at-tasyahud yang diwajibkan atau difardukan bagi kita untuk membacanya tatkala kita duduk pada tasyahud yang terakhir. Kemudian beliau berpindah kepada rukun yang lain. Setelah seorang bertasyahud membaca doa di atas, maka rukun selanjutnya adalah dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini lafaz salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersolawatlah kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim sebagaimana engkau bersolawat kepada Ibrahim, innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji lagi zat yang maha mulia. Apa maknanya salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Di sini kan kita meminta agar Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya Allah bersalawat kepada hamba-hambanya, termasuk diantaranya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala al-muallif, as-salatu minallah sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Salawatnya Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hamba tersebut di al-mala'ul a'la, di tempat yang tinggi di sana, yakni di hadapan para penghuni-penghuni langit. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hambanya, maknanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba tersebut di hadapan para penghuni-penghuni langit sana. Kama haka al-Bukhari fi sahihihi an Abil Aliyah, sebagaimana tafsiran ini, yakni makna salawat dari Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hamba tersebut di atas langit sana di hadapan penghuni-penghuni langit. Makna ini, yakni makna salawat ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abul Aliyah, di mana beliau mengatakan salatullah sana'uhu ala 'abdihi fil mala'il a'la. Salawatnya Allah maknanya adalah pujiannya Allah kepada hambanya di hadapan para penghuni-penghuni langit sana. Waqila, dan dikatakan makna salawat Allah adalah rahmat. Allah bersalawat kepada hambanya maksudnya adalah Allah merahmati hamba tersebut. Akan tapi beliau mengatakan wassawab al-awwal, tapi yang benar adalah yang pertama. Maksudnya salawat, makna salawat dari Allah dengan makna yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya tersebut di hadapan para penghuni-penghuni langit. Wa minal malaikah, adapun makna salawat dari malaikat adalah al-istighfar, memintakan ampun. Yani tatkala malaikat bersalawat kepada hamba-hamba Allah, maksudnya malaikat memintakan ampun untuk hamba-hamba tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barakallahu fikum tentang keutamaan orang yang menunggu salat setelah salat, bahwasanya para malaikat senantiasa bersolawat. Lam tazalil malaikah tusalli alaih madama fi musallah. Para malaikat akan senantiasa bersolawat kepada orang yang menunggu solat setelah solat, selama dia ada di tempat solatnya tadi. Ya. Apa maknanya di sini solawatnya malaikat kepada hamba tersebut? Maksudnya adalah malaikat memintakan ampun kepada hamba itu. Wa minal adamiyin, adapun salawat dari manusia maksudnya adalah doa, yakni doa kebaikan. Fulan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya fulan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan lafaz ini ikhwan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid, adalah salah satu daripada lafaz-lafaz salawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sigoh-sigoh salawat itu banyak, ya. Dan yang paling afdal bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan as-salat al-ibrahimiyah, yakni salawat yang ada di atas. Dalam riwayat yang lebih lengkap disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdurrahman bin Abu Laila, beliau mengatakan laqiyani Ka'ab bin Ujrah, berjumpa atau menjumpaiku Ka'ab bin Ujrah, maka dia pun mengatakan ala uhdilaka hadiyatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Ujrah pun mengatakan kepadaku, yakni Abdurrahman bin Abi Laila, maukah aku berikan kepadamu hadiah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abdurrahman mengatakan bala fa ahdihali, tentu berikan hadiah tersebut kepadaku. Maka Ka'ab bin Ujrah mengatakan sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna, kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa shalah alaikum ahlul bait, wahai Rasulullah, bagaimana bersolawat kepada kalian wahai ahlul bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajari kami bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, yakni assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sudah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bagaimana solawatnya, bagaimana solawat yang afdal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari sahabat tersebut, qulu, ucapkanlah oleh kalian Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya Allah, bersalawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarganya Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji lagi maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkahilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan engkau berkahi keluarganya Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terpuji lagi maha mulia. Ini barakallahu fikum lafaz salawat yang paling afdal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabatnya. Begitu pula hal ini berlaku untuk kita selaku umatnya. Kemudian ada poin yang beliau sebutkan di akhir pembahasan tentang rukun-rukun salat. Qala wa barik wa ma ba'daha. Adapun ucapan wa barik ala Muhammad sampai akhir, maka ini sunanu aqwalin wa af'al. Ini adalah sunnah-sunnah dalam salat yang berupa ucapan-ucapan dan berupa perbuatan-perbuatan. Yakni pendapat beliau rahimahullah bahwasanya yang wajib untuk diucapkan dalam tasyahud adalah penggalan yang pertama daripada salawat di atas, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini yang wajib. Adapun yang setelahnya, yaitu wa barik ala Muhammad ilal akhir, maka ini hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita masuki pembahasan terakhir dalam pembahasan kitab syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Atau masih ada afwan yang tersisa satu. Di antara rukun-rukun salat adalah ataslimatan, dua salam, ya. Yani dengan dua salam ini seorang yang sholat menutup sholatnya dan kembali menghalalkan apa yang sebelumnya haram di dalam sholatnya itu. Nah, dalam pendapat dalam perkara ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang wajib adalah satu kali salam, yang setelahnya adalah sunnah, tidak mengapa untuk ditinggalkan. Ada yang mengatakan yang harus adalah dua salam. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, "Anna haditsal khuruj minash shalah bitaslimatain ja'at an 15 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sahihin wa hasan." Bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk keluar dari salat dengan dua salam ini datang dari 15 sahabat. Yang mana 15 hadis yang datang dari 15 sahabat ini berkisar antara sahih dan hasan, yakni hadis-hadis tersebut bisa diterima. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila al-iktifa bi taslimatin wahidah, dan sebagian ahlul ilmi mereka berpendapat bahwasanya keluar dari salat itu cukup hanya dengan satu salam saja. Wal qawlu bi taslimatain huwa alladhi tadhafarat alaihi al-adillah, dan pendapat yang mengatakan bahwasanya keluar dari salat adalah dengan dua salam bukan hanya dengan satu salam saja, ini adalah yang ditunjukkan oleh banyak dalil. Wa fihi al-ihtiyat wal khuruj min al-hilaf, dan dengan melakukan hal ini, yakni dengan mengamalkan pendapat yang pertama ini, keluar dari salat dengan dua salam, ini ada bentuk kehati-hatian dan ada bentuk keluar dari perselisihan. Sehingga barakallahu fikum, kita mengambil yang lebih selamat. Kita mengambil perkara yang mengeluarkan kita dari khilaf dalam sholat, kita keluar dari sholat tersebut dengan dua salam, bukan hanya dengan satu salam saja. Karena memang hadis-hadis yang menunjukkan akan dua salam di akhir sholat ini datang dari banyak sahabat. Ibnu Qayyim menjelaskan sekitar 15 sahabat. Nah, sedikit lagi ikhwan, pembahasan terakhir sekaligus kita menutup pembahasan kitab kecil yang ada bersama kita ini. Qala wajibatu sholat, kewajiban-kewajiban sholat. Wal wajibatu thamaniyah, kewajiban-kewajiban dalam sholat itu ada 8. Jami'ut takbirat ghairi takbiratil ihram, semua takbir-takbir yang ada dalam sholat selain takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram ini rukun. Kalau takbir-takbir yang lain, takbiratul intiqal, takbir dari berdiri ke ruku, kemudian dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud, ini hukumnya semata-mata wajib, bukan rukun. Wa qawlu subhana rabbiyal azim fi ruku. Kemudian di antara kewajiban-kewajiban dalam salat adalah zikir subhana rabbiyal azim dalam ruku satu kali. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah, dan ucapan sami'allahu liman hamidah lil imam wal munfarid, bagi imam dan orang yang salat sendirian. Berarti makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, wa hadza huwa al-qaulur rajih. Ini pendapat yang rajih. Makmum tidak perlu membaca sami'allahu liman hamidah. Wa qaul rabbana walakal hamdu lil kul. Kemudian di antara kewajiban salat adalah membaca rabbana walakal hamdu tatkala seorang i'tidal, ini berlaku bagi semuanya, imam, orang yang salat sendirian, dan juga orang yang makmum. Wa qaul subhana rabbiyal a'la, dan ucapan subhana rabbiyal a'la fi sujud, dalam sujud satu kali. Wa qaul rabbighfirli baina sajdatain, dan ucapan rabbighfirli di antara dua sujud. Wa tasyahudul awal, dan tasyahud yang pertama. Wal julusu lahu, dan duduk untuk tasyahud yang pertama. Ini perkara-perkara yang beliau rahimahullah hukumi sebagai perkara yang wajib, bukan perkara yang rukun. Nah, ulang ya, semua takbir selain takbiratul ihram berarti takbiratul intiqal, takbir dari satu gerakan berpindah ke gerakan yang lain. Kemudian zikir subhana rabbiyal azim tatkala ruku, kalau rukunya, gerakan rukunya ini rukun, tapi zikirnya wajib. Kemudian sami'allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Kemudian rabbana walakal hamdu bagi imam, munfarid, dan makmum. Subhana rabbiyal a'la dalam sujud, rabbighfirli pada duduk di antara dua sujud. Kemudian tasyahud yang pertama, ini juga tidak sampai kepada derajat rukun, hanya wajib saja. Tasyahud yang pertama dan duduk untuk tasyahud yang pertama. Kemudian barakallahu fikum, apa yang membedakan antara wajib-wajib yang ada dalam sholat dan rukun-rukunnya? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, arkanus shalah wa wajibatuha wa mustahabbatuha kulluha min ajza'iha. Rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya ini semuanya termasuk daripada bagian salat. Wa hiya dakhilatun tahta ta'rif syar'i li shalah, dan semua itu masuk dalam definisi syar'i untuk salat. Wa bainal arkan wal wajibat wal mustahabat farqun. Antara rukun-rukun dan antara kewajiban-kewajiban dan antara sunnah-sunnah ini ada perbedaan. Fa innal arkana, yang namanya rukun itu, yata'ayyan al-ityanu biha, harus untuk dilakukan. Wala tasqutu idza tarakaha sahwan aw amdan, tidak gugur kewajiban melakukan rukun ini baik tatkala dia meninggalkannya dalam keadaan lupa atau sengaja. Enggak boleh ditinggalkan sama sekali. Orang ruku, ini enggak boleh ketinggalan satu ruku pun dalam salatnya. Kalau ketinggalan, maka salatnya enggak sah. Tapi dia lupa, walaupun lupa. Rakaat yang dia tadi lupa ruku di situ, maka itu adalah rakaat yang tidak sah. Harus ditambah lagi satu rakaat sebagai gantinya. Wa amal wajibat, adapun kewajiban-kewajiban, fata'ammudu tarkiha yubtilu shalah, maka menyengaja untuk meninggalkannya ini dapat membatalkan salat. Orang yang sengaja meninggalkan bacaan sujud ini dapat membatalkan salat bagi yang berpendapat bahwasanya bacaan sujud adalah wajib bukan sunnah. Nah, wa tarkuha sahwan yujbar bi sujudi sahwi. Adapun meninggalkan kewajiban-kewajiban salat karena lupa bukan karena sengaja, ini dapat ditambal dengan sujud sahwi. Ya, rakaatnya tetap sah, akan tapi harus ditambal dengan sujud sahwi. Rukuk tadi rukun. Kalau rukuknya lupa, rakaatnya enggak sah. Tapi bacaan rukuk adalah wajib menurut pendapat yang mengatakan itu wajib. Kalau ditinggalkan, rakaatnya sah atau tidak? Rakaatnya sah, tapi harus ditambal dengan sujud sahwi. Kalau dia sebagai makmum, imamnya enggak sujud sahwi gimana karena dia saja yang lupa? Maka dia sendiri yang sujud sahwi. Imam tidak bersujud sahwi, dia sujud sahwi karena yang lupa dia, bukan imam. Barakallahu fikum. Wa amal mustahabat, adapun perkara-perkara sunnah dalam salat seperti doa istiftah, isti'adzah, fa inna man atabiha utsib, yang melakukannya diberikan pahala, wa man tarakaha la yu'aqab. Maka yang melakukannya diberikan pahala dan yang meninggalkannya dia tidak diberikan hukuman, yakni tidak diberikan dosa. Ini barakallahu fikum pembahasan yang bisa kita ambil di kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha, menjelaskan kepada kita tentang gambaran salat secara global, tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Beliau juga dalam kitab ini menerangkan kepada kita tentang pembahasan wudu dan tafsir surat Al-Fatihah beserta tafsir tentang tasyahud. Alhamdulillah, semata-mata karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan taufiknya, kita dapat menyelesaikan pembahasan kitab yang kecil ini namun besar manfaatnya, sebuah mahakarya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Semoga dapat memberikan manfaat kepada pemateri, begitu pula kepada keluarga pemateri, dan juga memberikan manfaat untuk ikhwani wa akhwati fillah sekalian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.